website dakwahsunnah.com untuk memperkenalkan sekedar sunnah kepada keluarga. Maka mudah-mudahan amal ibadah ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirat. Dan mudah-mudahan beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan husnul khatimah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah manusia sesungguhnya menunggu giliran. Di kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat ada batas waktunya, dan jika telah datang batas waktunya, maka tidak akan pernah terlambat walau secuil pun, dan tidak akan pernah terlalu cepat walau secuil pun. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi batas waktu tersebut. Sesungguhnya likulli syai'in lahu muntaha. Setiap segala sesuatu ada batas waktunya. Semua dari kita cuma menunggu giliran. Giliran untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakini baik-baik bahwa ketika seseorang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu yang ada setelahnya hanya hitungan, hanya permintaan pertanggungjawaban atas semua amalnya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai mempelajari bab yang ke-22, Iqtida'ul Asma'i was-Sifat bi atharihiha minal 'ubudiyyati lillah. Konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat terhadap pengaruh-pengaruhnya dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini kita akhirnya mengetahui kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapat dari pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Beberapa pelajaran yang sudah kita baca bahwa seseorang jika mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirinya akan memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya sifat tunduk, sifat merendah, khusyuk, taubat, takut, gentar, cinta, dan tawakal, dan sifat-sifat lainnya. Kalau dia meyakini dan mengetahui Allah adalah Rabb, sang pemelihara alam semesta, maka pada saat itu yang ada di dalam dirinya hanya bersandar kepada Allah yang maha menguasai tadi. Pada saat itu yang ada dalam dirinya adalah bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. Dan itu sudah kita pelajari. Kemudian juga yang sudah kita pelajari bahwa apabila seorang hamba mengenal Allah As-Sami', Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Alim, Maha Mengetahui, maka yang ada di dalam dirinya adalah bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Walau mithqala dzarratin min khardal. Walaupun hanya sebesar zarrah dari biji sawi. Tidak ada yang tersembunyi. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah. Maka dengannya kita menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk, menjaga mata dari memandang hal-hal yang diharamkan, menjaga tangan, kaki untuk berbuat zalim, meletakkannya tidak pada tempatnya, dan menjaga hati untuk senantiasa hatinya bersih, baik. Karena Allah mengetahui, ya'lamu ma fis-sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Mata-mata yang berkhianat sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki yang melamar seorang perempuan, kemudian tatkala keluarga perempuan ini lengah, maka mata lelaki tersebut sangat menatap tajam kepada sang perempuannya. Tetapi tatkala keluarga perempuan tersebut melihat kepada lelaki ini, maka dia pura-pura untuk menundukkan pandangan. Ini namanya kha'inatul a'yun, mata-mata yang berkhianat. Allah mengetahui ahli itu. Pengetahuan Allah tentang ini membuat kita senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan muraqabah salah satu faedahnya adalah senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tidak berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, baik melalaikan kewajiban ataupun mengerjakan yang dilarang. Itu dua faedah dari konsekuensi mengetahui nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Kita lanjutkan sampai mana? 156 ya. Yaitu pada perkataan penulis, i'malu ma syi'tum bi innahu bima ta'maluna basir. Beliau menyebutkan pada surat Fussilat ayat 40, kerjakanlah apa yang kamu sukai, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lihat di sini Allah menantang kaum muslimin, orang-orang beriman, silahkan kerjakan apa saja yang disukai, tetapi ingat bahwa Allah Maha melihat. Ini merupakan ayat yang merupakan ancaman dan juga ayat yang merupakan peringatan keras. Wahai manusia, kamu sesukamu mau berbuat apa saja, tetapi ingat Allah Maha melihat akan perbuatan ini. Sebagaimana yang saya sebutkan bahwa dia adalah memberikan sebuah perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Perasaan ihsan, merasa melakukan perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah tingkat keislaman yang paling tinggi. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, maka ketahuilah Allah melihat. Ini bisa ditimbulkan dengan belajar asma wa sifat. Kemudian penulis mengatakan, wa'alamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian. Maka berhati-hatilah terhadapnya. Al-Baqarah 235. Penulis kemudian mengatakan, "Fala raiba anna hadzal ilma yurithu 'indal 'abdi khasyyatallah wa muraqabatahu wal iqbal 'ala ta'atihi wal bu'd 'an manahih." Tidak diragukan, pengetahuan seperti ini akan melahirkan bagi seorang hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengawasannya, menghadap kepada ketaatan padanya dan menjauh dari larangan-larangannya. Ini yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa mengetahui Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Al-Alim, ini menumbuhkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diintai oleh Allah. Allah berfirman, "Wa innaka labil mirsad, fa inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu adalah sangat mengintai. Rasada itu artinya adalah mengawasi, mengawasi dengan detil, itu rasad. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Kemudian penulis di sini adalah Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan, "Qala Ibnu Rajabin rahimahullah, rawada rajulum ra'atan fi falatin lailan fa'abat. Faqala laha ma yarana illa al-kawakib. Faqalat fa'ayna mukawkibuha." Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab di sini adalah seorang ulama. Seorang ulama yang hidup sekitar abad ke-6 Hijriah. Ya, kalau saya tidak salah, beliau hidup abad ke-6 Hijriah. Ibnu Rajab Al-Hambali. Coba kita perhatikan. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau hidup di abad ke... Ya. Abad ke-9 Hijriah, afwan. Abad ke-8 Hijriah. Karena beliau meninggal pada akhir-akhir 795. Beliau ini meninggal pada akhir-akhir 795. Dan beliau terkenal dengan gelarnya Ibnu Rajab. Namanya bukan Ibnu Rajab, tetapi namanya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sulami Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau berasal dari kota Baghdad karena lahir di sana, kemudian wafat di Damaskus, Suria. Jadi dari Irak berhijrah ke Suria. Dan beliau salah satu ulama yang bermadhab Hambali, Ibnu Rajab Hambali. Para ulama-ulama menganjurkan para penuntut ilmu untuk membaca buku-buku beliau. Di antara buku beliau yang sangat menarik dan mungkin wallahu alam sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan beliau juga mempunyai kitab Lataiful Ma'arif. Ini juga bagus untuk amalan-amalan di yang berkaitan dengan hari, yang berkaitan dengan bulan, yang berkaitan dengan minggu. Itu salah satu buku beliau juga, Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan kebanyakan dari karangan atau tulisan-tulisan beliau berkaitan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman meninggal pada tahun 795 Hijriah. Berarti beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah. hampir semasa dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, Syekh beliau Imam Ibn Qayyim. Syekh dari Ibn Rajab adalah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Ibn Rajab Al-Hambali berkata, seorang lelaki menggoda seorang perempuan di tempat tak berpenghuni di malam hari. Fi falat. Falat itu tempat lapangan luas, tidak ada orang di malam hari. Menggoda seorang perempuan untuk melakukan perbuatan zina. Apa yang terjadi? Namun si perempuan itu menolak. Maka si laki-laki berkata kepadanya, ma yarana illal kawakib. Artinya, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ma yarana illal kawakib. Kenapa takut? Maka sang perempuan ini mengatakan, fa aina mukawkibuha. Artinya, lalu di mana yang membuat bintang itu bersinar? Artinya, kalau seandainya tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang, lalu siapa sang pencipta bintang? Siapa yang memberikan bintang itu bersinar? Di mana kamu letakkan itu? Artinya, di mana kamu letakkan Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'aina mukawkibuha. Ini termasuk daripada perkataan yang menunjukkan kepada keimanan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, beriman kepada Allah, merasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah di saat sendirian, ada kesempatan melakukannya, tidak ada yang melarang dia atau menahan, menghalangi dia untuk melakukan kesempatan maksiat tersebut, tetapi tetap dia tinggalkan karena Allah, maka ini pahalanya sangat besar. Ini pahalanya sangat besar. Di antaranya yaitu mendapatkan solusi dari kehidupan, dari kesulitan hidup. Sebagaimana yang kita sering dengar hadis riwayat Bukhari, tiga orang yang masuk ke dalam gua. Sebagaimana juga cerita kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka tidak ada yang menghalangi beliau untuk bermaksiat. Ada kesempatan untuk bermaksiat. Kemudian mereka sendirian, tetapi mereka tetap tinggalkan maksiat tersebut karena Allah. Maka akhirnya mereka mendapatkan solusi, makhraj, jalan keluar dari kesulitan hidup. Yang kedua, yaitu pahala ganjaran di dunia bagi orang yang seperti ini, yang muraqabah seperti ini, tatkala dia sendirian, ada kesempatan bermaksiat, tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan itu, mampu dia melakukan maksiat tersebut, maka salah satu ganjarannya adalah dapat naungan Allah di hari padang mahsyar, yang tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah, yang saat itu seluruh manusia sangat membutuhkan naungan. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya perempuan ini mengatakan, fa'aina mukawkibuha. Lalu di mana yang membuat bintang itu bersinar? Aina Allah ala yarana, yakni di mana Allah, bukankah dia melihat kita selalu? Famana hadzal ilmu iqtirafu iqtirafa hadzal dzambi wal wuqu'i fi hadzihi al khathiah. Pengetahuan tersebut telah mencegahnya mengerjakan dosa dan terjerumus dalam kesalahan. Nah, ini faedah mengenal asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. mencegah seseorang untuk terperosok ke dalam maksiat. Maka bisa kita ambil kebalikannya, Pak. Orang yang terperosok ke dalam maksiat berarti dia kurang memahami, memaknai asma wa sifat di dalam dirinya. Dalam bahasa mudahnya berarti kurang dalam mengerjakan, kurang mengetahui, mengenal ma'rifat Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku ma'rifat kepada Allah, tapi malah mengerjakan maksiat, ini adalah pengelabuan syaitan. Saya dulu pernah di sebuah kelompok pengajian, gurunya mengajari, menceritakan bahwa kalau ingin sampai derajat ma'rifat, maka kalau kata sang guru, mencuri harus mencuri. Agar apa? Agar menghilangkan rasa ujub yang ada di dalam diri seseorang. Ini sampai-sampai kata-kata ada, kalau orang mengucapkan subhanallah ketika dirinya misalkan, kamu ingin ma'rifat gak kepada Allah? Iya. Coba kamu curi. Kemudian dia mengucapkan subhanallah, kenapa saya harus mencuri? Itu perkataan, kata sang guru ini, itu perkataan subhanallah menunjukkan kepada ujub. Nah, ini dibalik-balik. Ya, tidak. Orang yang ma'rifatullah, dia adalah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pengenalan tersebut, dia lebih taat kepada Allah. Dengan pengenalan tersebut, dia lebih takut terhadap siksa Allah dengan melanggar larangan-larangannya. Dia lebih taat kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim. Ini yang lain. Kalau tadi, kalau orang mengetahui Allah As-Sami' Al-Basir Al-'Alim, maka timbul di dalam dirinya al-muraqabah. Dan subhanallah, kitab ini berarti menceritakan kepada kita hampir beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa fungsinya dalam diri kita? Apa fungsinya dalam ubudiyah kita? Penghambaan diri kita kepada Allah. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim, barrun rahim, wasi'ul ihsan, wa annahu tabaraka wa ta'ala ma ghinahu 'an 'ibadihi fa huwa muhsin ilaihim rahimun bihim, yuridu bihimul khaira wa yakshifu 'anhumud durra, la lijalbi manfa'atin ilaihi minal 'abdi la wa la lidafi madarra, bal rahmatan minhu wa ihsan, fa huwa subhanahu lam yakhluq خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزى بهم من ذلة ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء. Kenapa saya baca panjang sekali? Karena itu semuanya mukaddimah, khabarnya baru tadi. Ya, coba lihat dibaca. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah nih, ini semua mukaddimah. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah bla bla bla bla bla, maka itu nanti. Lihat ya, panjang sekali. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, lagi maha mulia, maha baik, lagi maha penyayang, luas kebaikannya, dan dia subhanahu wa ta'ala di samping tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ini kalau di Malaysia enggak cocok nih, tidak butuh, tidak perlu. Ya, tidak perlu kepada hamba-hambanya. Dia berbuat baik, dan penyayang terhadap mereka, menginginkan kebaikan bagi mereka, menghilangkan mudarat dari mereka, bukan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya dari si hamba. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia, Maha Pemurah, itu bukan untuk mendapatkan manfaat dari hambanya. Ketika Allah Maha Pemurah, bukan karena Allah ingin dimurahi. Enggak. Tidak seperti sebagian orang berbuat baik kepada seseorang karena ingin sesuatu dari orang tersebut. Ya, Allah tidak. Bukan pula untuk menolak suatu mudarat. Maksudnya apa? Ketika Allah meminta seorang hamba untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh bantuan. Bukan. Bukan karena Allah ingin menolak mudarat untuk dirinya. Hasya wa kalla. Tidak sama sekali. Bahkan semata-mata sebagai rahmat darinya dan kebaikan. Artinya Allah Maha memberi, Allah Maha memberikan apa saja. Allah Maha mulia, Maha baik, Maha pengasih, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Itu bukan karena Allah ingin mendapatkan sesuatu dari kita, enggak. Allah ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sedekah, bukan karena Allah butuh harta itu. Allah memerintahkan kita untuk berkurban, bukan karena Allah membutuhkan dagingnya, enggak. Tidak. Ya. Dia Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan ciptaannya untuk memperbanyak jumlah dengan sebab mereka dari yang sedikit. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah ketika menciptakan makhluk ini bukan berarti ingin agar kalau seandainya makhluknya banyak dapat menolong Allah, enggak. Ya. Atau menginginkan kemuliaan dengan sebab mereka dari kehinaan. Bukan pula karena ketika Allah menciptakan manusia, bukan pula Allah menginginkan agar Allah mulia. Karena banyaknya manusia, kemudian Allah mulia. Enggak. Allah itu mulia tanpa makhluk. Allah itu mulia tanpa kita ibadahi. Kita yang perlu beribadah kepada Allah. Makanya saya sering mengatakan kepada kawan-kawan di perjuangan dakwah, saya katakan, ada atau tidaknya kamu di dalam dakwah ini, Islam tetap akan jaya. Maka jangan ujuk merasa diperlukan dalam dakwah. Itu siapa? Ada atau tidaknya, tidak adanya kamu, dakwah Islam akan tetap berjalan sampai hari kiamat. Kalau nggak ada saya, nggak akan jalan. Siapa itu? Ya? Tahu diri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kita, enggak butuh. Kita yang memerlukan untuk ikut andil dalam berdakwah. Makanya tatkala seseorang dilempar, tidak dijadikan lagi sebuah anggota dalam berdakwah, ini sebuah kerugian. Berarti Allah menginginkan keburukan untuk kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini kita akhirnya hilang rasa-rasa ujub di dalam diri. Wah, dia enggak menghormati saya. Dia enggak tahu kalau seandainya enggak ada saya enggak akan jalan. Inti siapa? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq." Masih akan saja sebuah golongan dari umatku yang akan memperjuangkan kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencela dan menyelisih mereka. Mereka akan tetap jalan terus sampai hari kiamat. Sampai dajjal datang masih akan ada orang itu. Nah, rugi besar kalau kita di luar arena. Kita yang butuh untuk beramal, bukan Allah yang membutuhkan amal kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bukan pula untuk memberinya rezeki. Amal kita, sedekah kita bukan karena rezeki kita ingin nafkahi Allah, na'udzubillah. Enggak. Allah tidak ingin rezeki dari kita. kita keluarkan harta di jalan Allah karena kita memang perlu untuk bersedekah. Kita yang perlunya, bukan Allah yang memerlukannya. Memberinya manfaat atau membelanya. Enggak, semuanya itu tidak diperlukan oleh Allah. Lihat firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lihat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Lihat. Untuk apa ibadah ini? Allah menjelaskan, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula menginginkan mereka memberiku makan. Artinya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dari mulai puasa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berumrah, berdoa, itu semua kita yang perlu, bukan Allah yang memerlukan. Ya, kita yang perlu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerlukan. Makanya di sini sebutkan, di ayat 56 Allah menyebutkan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Tetapi ingat, ibadah itu kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak menginginkan dari mereka memberiku makan. Enggak. Ibadah itu bukan untuk agar aku dapat rezeki. Ibadah itu bukan agar aku diberi makan, kata Allah. Bukan. Tetapi ibadah itu keperluan seorang hamba. Inna Allah. Lalu Allah menekankan lagi, huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ini singgungan keras bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya dan banyak beramal dengan hartanya. Anda ketika memberikan harta untuk amal ibadah, itu karena kita yang memerlukan untuk meletakkannya di jalan Allah. Bukan Allah yang perlu harta kita. Enggak. Sama itu dengan pembicaraan bahwa meletakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ingin seseorang, wah kalau gak ada saya, gak akan jalan itu sekolahan. Gak akan jadi masjid itu. Ya? Bukan. Kita yang memerlukan untuk meletakkannya. Berapa banyak orang sekarang bingung, Pak, meletakkan hartanya di mana? Di jalan Allah. Ya? Kita yang perlu untuk beramal. Karena Allah tidak butuh untuk diberikan rezeki, dinafkahi, diberikan makan, tidak perlu. Kemudian Allah menekankan, innallahu warazzaqu dzul quwwatil makan. Sekali lagi saya katakan, membicarakan seperti ini menghilangkan sifat ujub dalam diri. Ujub itu apa? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau kadada aku kada tersembelih itu tersembelih. Kalau kadada aku kada gitu. Ya, tidak, kita itu beramal untuk diri kita. Kita yang perlu beramal, Allah tidak perlu. Seandainya seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, apakah mengurangi Allah akan terasa hina? Enggak. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Lau anna al-jinna wal-insa kulluhum fi sa'idin wahidin." Kalau seandainya jin dan manusia seluruhnya dalam satu tempat, "Ala afjari qalbi rajulin minkum." Mereka seluruhnya hatinya sesuai dengan orang yang paling buruk dari kalian hatinya. Artinya seluruhnya bermaksiat. Mana qasam min dzalika min mulkihi syai'a. Maksiatnya seluruh makhluk itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, dan firman-Nya, "Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzul wa kabbirhu takbira." Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan, tidak ada baginya wali dalam kehinaan, dari kehinaan, dan besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula seperti diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dharri fadadurruni." Wahai hamba-Ku, sungguh kalian tidak akan mencapai manfaat-Ku lalu kamu memberiku manfaat, dan kamu tidak akan mencapai mudaratku, lalu kamu memberi mudaratku. Artinya apa? Berapapun amal kita, itu tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Allah dari pertama kuasa. Itu harus kita ingat baik-baik. Amal kita itu untuk kita. Karena kita dituntut untuk beribadah. Sebaliknya, berapapun maksiat kita tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan pernah menghinakan Allah. Seluruh manusia kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya kalau semuanya manusia kufur terhadap Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekufuran dan itu tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bentar, saya carikan ada ayat yang berbunyi seperti itu. Kalau seandainya seluruh ini surah Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur seluruhnya, Allah Maha tidak membutuhkan bagi kalian. Wala yardha li'ibadihi al-kufur. Tapi ingat, Allah tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekufuran. Ya. Makanya ada kan hadis Rasul, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'." Jika kamu gak malu, buat sesukamu. Artinya, apapun yang kamu buat, Allah tidak akan gubris. Gak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah kuasa sebelum manusia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan merasa sok dibutuhkan oleh Allah. Ini parah sekali ini manusia. Merasa sok dibutuhkan oleh Allah. Ya, kita yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau ada perkataan, lihat aja tuh, karena pasti kan jadi. Karena ada aku di dalamnya, wujud tuh. Ya, hati-hati tuh. Ya, kalau Allah mengatakan kun, maka jadilah. Faya kun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita pun memposisikan seseorang agar ujub. Ini enggak boleh. Bahaya. Ya. Makanya seperti misalkan berdakwah di Masjid Imam Syafi'i, ustaz banyak. Ada beberapa ustaz, ada 6 ustaz saya hitung di sini. Ada ustaz Khairullah, hafizahullah, ada ustaz Febri, hafizahullah, ustaz Hasbi, hafizahullah, ustaz Aiman, Ustaz Mardo, Ustaz Mukhlis Biridho tambahan, ya. Maka jangan tonjolkan seseorang yang nanti ini akan orang ini akan merasa dirinya ujub. Jangan. Ya. Tetapi biarkan semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau kadada Ustaz Fulan, maka ada jadi kegiatan. Jangan. Bahkan ada pernah, bukan di Banjarmasin, jangan sampai tersinggung, ada pernah orang mengatakan di kota lain, antum kalau bikin kegiatan dimanapun, di kota si Fulan ini, tanpa persetujuan Ustaz Fulan, gak akan berhasil. Kawan saya karena Allah mendengar seperti itu, Ustaz Al-Firanda, hafizullah, itu syirik din. Syirik itu. Hati-hati, karena menumbuhkan rasa ketergantungan kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwah, di samping-sampingnya pun jangan sampai membuat orang tersebut ujub. Jangan sampai melakukan sarana agar orang ini ujub. Salah satunya ini, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Kita yang perlu Allah. Ya, kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saja pak, Islam tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup tetap jalan sampai akhir hayat. Beliau yang membawa Islam, betul. Akan tetapi Islam ini akan tetap hidup sampai hari kiamat. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa Islam. dengan Islam yang dibawa beliau-beliau, akhirnya kita merasakan keislaman ini. Tetapi agama Islam ini akan tetap hidup sampai hari kiamat, karena berdasarkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita merasa bahwa dakwah ini enggak akan jalan tanpa saya. Dan ini saya berbicara untuk diri saya pribadi, bukan untuk orang lain. Ya, ini Bapak Ibu perhatian. Dan ini permasalahan hati berat. Nah, kita lanjutkan. Nah, apabila seorang hamba mengetahui hal itu, niscaya akan membuahkan baginya kekuatan harapan-harapannya pada Allah. Ini kabarnya. Dari mulai tadi, apabila sampai tadi, cuma apa? Pendahuluan. Apabila bla bla bla bla bla bla, maka niscaya itu membuahkan kekuatan, kekuatan harapannya pada Allah, serta keinginannya terhadap apa yang ada di sisinya. Intinya apa, Pak? Kalau kita mengetahui Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pemberi Anugerah, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya, membuat diri kita senantiasa bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza alima al-'abdu dzalik asmara fihi quwwatar raja', quwwatar raja'ihi billah wa tama'ihi fi ma 'indahu. Apabila seorang hamba mengetahui hal itu, niscaya akan membuahkan baginya kekuatan harapan-harapannya pada Allah, serta keinginannya terhadap apa yang ada di sisinya, menyerahkan semua kebutuhannya kepadanya. Wa inzali jami'i hawaijihi bih, menyerahkan semua kebutuhan kepadanya serta menampakkan kepakirannya padanya dan kebutuhan terhadapnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sungguh kamu butuh kepada Allah, dan Allah Dia yang Maha Kaya, tidak butuh dan Maha Terpuji. War raja yuthmiru anwa'al 'ubudiyyah adh-dhahira wal batinah bihasabi ma'rifatil 'abdi wa ilmih. Dan sifat pengharapan membuahkan bermacam-macam peribadatan yang lahir dan batin sesuai pengetahuan hamba dan ilmunya. Orang kalau berharap kepada Allah, niscaya menumbuhkan peribadatan kepada Allah. Apa, Pak, contohnya? Orang kalau berharap, tumbuh ibadah dalam diri kita. Ibadah apa itu? Doa. Ya? Orang kalau berharap, dia akan berdoa kepada Allah. Yang lain, orang kalau berharap, berarti dia akan numbuh ibadah dalam dirinya. Apa? Zikir. Kemudian, minta perlindungan. Minta sesuatu, termasuk dalam doa tadi. Karena asli, arti asli dari doa adalah meminta. Intinya, sifat harap menumbuhkan beberapa ibadah. Nah, ini hasil konsekuensi dari mengenal asma wa sifat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya nanti masih membicarakan tentang konsekuensi-konsekuensi jika seorang hamba mengenal tentang keadilan Allah, apa konsekuensi yang dia dapatkan. Ya. Mudah-mudahan kita dengan kitab ini semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nanti malam insyaallah taala kita akan tematik, yaitu dengan tema berkah menemani ulama. Mudah-mudahan kajian tersebut bermanfaat, dan mohon maaf kajian tauhidnya dipending dulu. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.